surga terlukis di jiwa. Sehari tak bersua, resah dan gelisah, tiada terkira. Hanyalah bercepat jadi penawarnya, seakan di dunia tiada yang lainnya. Cinta menghilang terangkan dunia seakan menjelma. Hancur hati merana, jerai air mata membasuh hidupnya. Seakan semua tiada berguna, berkah yang dipunya tiada nilainya. Terima kasih.